بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى الباب السابع فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر. أورد رحمه الله حديث أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليهم ما حملوا، أي أنهم حملوا العدل، فالله عز وجل أمرهم بالعدل والإنصاف بين الرعية، ولهذا سبحانه قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال بعض العلماء في كتب التفسير: الآية الأولى تتعلق بولاة الأمر، والثانية تتعلق بالرعية. فولاة الأمر مأمرون بالعدل، حملهم الله العدل في الرعية، والرعية حملهم الله السمع والطاعة. فولاة الأمر حملوا العدل، والرعية حملوا السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا معنى قوله: فإنما عليهم ما حملوا، أي الولاة، وعليكم ما حملتم، فأنتم حملتم السمع والطاعة، فأدوا هذا الذي تمنتم عليه وقوموا به وافيا وأدوه تاما حتى تجدوا ثوابه أجره. قد مر معنا حديث أبي أمامة الباهلي في هذا الباب: فهم حملوا العدل، والرعية حملت السمع والطاعة، وإذا قام الرعية بما حملوا وجدوا ثواب ذلك يوم القيامة. وقد مر معنا حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada dan para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab tentang kewajiban rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa. Dan kita sampai pada hadis yang ketujuh, yaitu hadis Abu Hunaidah Wa'il bin Hujar radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata bahwasanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata: ya Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara'u yas'aluna haqqahum? Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada penguasa-penguasa kami yang mereka meminta, menuntut dari kami hak mereka, wa yamna'una haqqana, sementara mereka tidak menunaikan hak kami, fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Fa'arada anhu, maka Nabi SAW pun berpaling dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi, berpaling dari yang bertanya. Kemudian penanya bertanya kali untuk kedua kalinya, bertanya lagi untuk kedua kalinya atau untuk ketiga kalinya. Maka Rasulullah SAW akhirnya menjawab: isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Kata Nabi SAW, dengarlah dan taatlah. Ya, artinya kalau ada pemerintah yang hanya menuntut haknya sementara hak rakyat tidak ditunaikan, kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Sungguhnya mereka berkewajiban atas tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, dan wajib bagi kalian untuk menunaikan tanggung jawab yang ditugaskan oleh Allah kepada kalian. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim ma hummilu, ya, tugas mereka adalah apa yang mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka diwajibkan oleh Allah untuk bersikap adil terhadap rakyatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Tatkala Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada penguasa di antara kalian." Ayat yang sebelumnya, sebelum perintah kita untuk taat kepada pemerintah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemerintah untuk menunaikan keadilan dan amanah kepada pemiliknya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Sebagian ulama dalam buku-buku tafsir menyatakan ayat yang pertama, yaitu perintah untuk menunaikan amanah, itu berkaitan dengan penguasa. Dan ayat yang berikutnya, perintah untuk taat kepada penguasa, adalah ayat yang berkaitan dengan rakyat. Oleh karenanya, para penguasa diperintahkan untuk bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala membebankan mereka, menugaskan mereka untuk bersikap adil kepada rakyat. Adapun rakyat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan oleh Allah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Maka para penguasa dibebankan untuk bersikap adil dan rakyat dibebankan untuk dengar dan taat kepada para penguasa. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma alaihim ma humilu." Sungguhnya apa yang harus, yang wajib bagi mereka adalah menunaikan apa yang mereka ditugaskan, itu para pemerintah, untuk menunaikan keadilan. "Wa alaikum ma humiltum," dan wajib bagi kalian untuk menunaikan apa yang kalian ditugaskan. Yang kalian ditugaskan dibebankan oleh Allah untuk mendengar dan taat. Oleh karenanya, tunaikanlah apa yang Allah amanahkan kepada kalian. Dan tegakkanlah tugas tersebut dengan baik. Tegakkanlah dengan sempurna tugas tersebut, agar kalian mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lalu bersama kita hadis dari Abu Humamah Al-Bahili dalam bab ini, ya, di mana para pemerintah dibebankan untuk bersikap adil dan rakyat dibebankan untuk dengar dan taat. Oleh karenanya, jika rakyat mengerjakan apa yang dibebankan oleh Allah kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pada hari kiamat kelak, ya. Bahkan dalam hadis Abu Humamah di mana dikatakan, "Tadkhulu jannata rabbikum," di antara ganjaran tersebut kalian akan masuk surga Rabb kalian. Wa qawluhu fi hadzal hadis, yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Al-muradu bih ay yatlubuna minna an nu'addi huquqahum kamilah. يطلبون من الرعية أن يؤدوا حقوق ولاة الأمر كاملة. وقوله يمنعون حقنا أي لا يعطونا إياه. فسألوا ماذا نصنع إذا ابتلينا بولاة هذه صفتهم؟ أي شيء نصنع؟ يطلبون الحق الذي لهم ولا يؤدون الحق الذي عليهم، فماذا نصنع؟ قال: أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل كأنه كره مسألته ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يفتح بابا في هذا. فلما أعاد في الرابعة أو الثالثة، أي عاد عليه هذا السؤال مرتين أو ثلاث أو أربع، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي مر معنا. Perhatikan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam lafal hadis di mana penanya mengeluhkan tentang kondisi pemerintah, di mana penanya berkata, bagaimana jika ada pemerintah penguasa di antara kita, yas'aluna haqqahum, yang mereka minta kepada kami agar kami menunaikan hak mereka, yaitu hak-hak di mana penguasa menuntut, ya, rakyat untuk menunaikan hak-hak pemerintah secara sempurna, ya. Sebaliknya, wa yamna'una haqqana, sebaliknya pemerintah penguasa tidak mau menunaikan hak rakyat. Jika kami mendapati penguasa seperti ini yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan hak rakyat, maka apa yang harus kami lakukan jika kami diuji, ya, mendapatkan musibah dari model pemerintah yang seperti ini, yang sifat-sifatnya seperti ini, ya. Maka disebutkan dalam hadis tadi, Nabi SAW a'radha anhu, Nabi SAW berpaling dari penanya ini. Seakan-akan Nabi SAW tidak suka kalau ada pertanyaan seperti ini. Rasulullah SAW tidak ingin membuka bab, ya, pintu-pintu seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Akan tetapi tatkala sang penanya mengulang lagi pertanyaannya kedua atau ketiga kalinya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab dengan jawaban yang tadi telah kita jelaskan, bahwasanya kewajiban mereka adalah menunaikan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Adapun kalian, tugas kalian adalah mendengar dan taat dan kalian ditugaskan menunaikan kewajiban tersebut. Thumma awrada al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون بعدي أثرة أي من الولاة يستأثرون بالأموال يستأثرون بحقوق الناس لا يؤدون الحق الذي للناس وأيضا تجد منهم أمورا تجدون منهم أمورا تنكرونها فالصحابة أهل محبة للخير وإرادة للخير فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تأمر من أدرك منا ذلك ماذا نصنع الآن لو تركت هذه القضية لهوى الإنسان إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها إذا وجدت الأثرة والأمور التي ينكرها الإنسان نفسه إلى ماذا تدعوه؟ تدعوه نفسه إلى عدم الطاعة وعدم الاستجابة ويقول كيف أطيع وقد أخذ حقي وتعدى على مالي واستأثر بالدنيا إلى غير ذلك فنفسه تأبى قالوا ما تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تؤدون الحق الذي عليكم هو السمع والطاعة وتسألونه سبحانه الحق الذي لكم أي تطلبون من الله أن ييسر لكم الحصول على حقوقكم وبهذا تكون أديت واجبك الديني أنت أديت الواجب الديني الذي سيسألك الله عنه يوم القيامة أديته الذي هو السمع والطاعة هذا الذي أمرت به وحقك إن ضاع في الدنيا لا يضيع في الآخرة وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك أي الحقوق التي لك التي لم تحصل عليها أو هضمتها أو ظلمت فيها أو نحو ذلك تسأل الله عز وجل أن ييسرها لك. Kemudian hadis berikutnya hadis yang ke-8 dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha sungguhnya akan ada setelahku sikap atharah sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atharah yaitu sikap di mana pemerintah ya mengambil harta untuk kepentingan pribadi ya harta negara diambil untuk kepentingan pribadi dan akan ada perkara-perkara yang kalian ingkari ini Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat maka para sahabat berkata ya Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dzalik apa yang kau perintahkan kepada di antara kami yang menemui kondisi demikian maka kata Nabi SAW tu'addunal haqq alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum kewajiban kalian adalah menunaikan hak yang dibebankan untuk kalian jalankan. Adapun hak kalian, ya, jadi tunaikan kewajiban kalian. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha satakunu ba'di atharah, akan ada sikap atharah setelahku. Yaitu sikap atharah yang dilakukan oleh pemerintah di mana mereka mengambil harta-harta, menguasai harta-harta untuk kepentingan pribadi. Ya. Sementara mereka tidak menunaikan hak yang merupakan hak rakyat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga maka kalian akan mendapati juga perkara-perkara yang kalian tidak suka yang kalian ingkari. Dan para sahabat adalah orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Dan suka dengan kebaikan. Maka mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana? Apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati pemerintah yang modelnya seperti ini? Apa yang kami lakukan? Ya, seandainya, coba kita perhatikan, kalau seandainya pertanyaan tersebut ditujukan kepada jiwa seseorang, kepada nafsu seseorang, ya bahwasanya akan ada model pemerintah yang seperti ini, ya, kemudian mengambil harta rakyat, kemudian dikuasai sendiri untuk kepentingan pribadi, maka apa yang akan dijawab oleh jiwa kita, oleh nafsu kita? Tentunya, nafsu kita akan mengatakan, ngapain kita taat kepada pemerintah yang modelnya seperti ini? Bagaimana kita taat kepada penguasa yang telah mengambil hakku, ya, telah mengambil hartaku, kemudian telah sibuk dengan dunia untuk kepentingan pribadinya? Ya. Tentunya jiwa akan menolak untuk taat kepada pemerintah seperti ini. Penguasa yang modelnya seperti ini. Akan tapi para sahabat ingin tahu jawaban dari Nabi SAW. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ma ta'muruna idza adrakna dhalik. Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami mendapati penguasa yang seperti ini? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak sesuai dengan, tidak sama dengan jawaban yang diserukan oleh jiwa nafsu seseorang. Kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Wajib bagi kalian untuk menunaikan kewajiban kalian, adapun hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kewajiban kalian adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Tunaikan kewajiban tersebut. Ya. Adapun hak kalian yang tidak diberikan oleh pemerintah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kalian mendapatkan hak kalian tersebut. Ya. Jika kalian telah melakukan demikian, maka kalian telah menunaikan kewajiban kalian, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian, dan kewajiban itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jangan kita sangka bahwasanya mendengar dan taat itu perkara biasa. Mendengar dan taat kepada penguasa adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada rakyat dan akan ditanya, ya, amanah tersebut, kewajiban tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Adapun hak engkau jika hilang, hakmu di dunia tidak diberikan oleh penguasa misalnya, atau sia-sia hak tersebut tidak diperhatikan, maka meskipun hilang di dunia, tidak akan hilang di akhirat. Tidak akan hilang di akhirat. Oleh karenanya engkau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hakmu, ya, yang kau belum mendapatkannya di dunia, atau kau dizalimi, ya, dan yang lainnya, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrada rahimahullahu taala haditha أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق عليه. قوله من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير ونهى عن معصية الأمير، فمن أطاع الأمير أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الأمير عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بطاعة الأمير ونهى عن معصيته إنما أمر بذلك لما فيه من المصالح العظام والخيرات الكبيرة والمنافع العميمة، ونهى عن معصيته لما ترتب على معصية من مفاسد لا حد لها ولا عد. قد مر معنا إنه لم يكن من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فطاعة الأمير خير ومعصيته شر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وعدها من طاعته، ونهى عن معصية الأمير وعدها من معصيته صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad asa Allah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, kata Nabi SAW, wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, penguasa, maka dia telah taat kepadaku. وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَصَانِ. Dan barang siapa yang bermaksiat, membangkang kepada penguasa, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Sabda Nabi SAW yang menjadi perhatian kita di sini adalah sabda beliau, barang siapa yang taat kepada penguasa, maka telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa, pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena Nabi SAW, dialah yang telah merintahkan untuk taat kepada penguasa dan telah melarang untuk membangkang kepada penguasa. Oleh karenanya barang siapa yang taat kepada penguasa, sungguhnya dia telah taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bermaksiat, membangkang kepada penguasa, sungguhnya dia telah membangkang kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang TV Rojak dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan untuk taat kepada pemerintah, kepada penguasa, dan melarang untuk membangkang kepada penguasa, tidaklah Nabi SAW merintahkan tersebut kecuali karena ada kemaslahatan-kemaslahatan yang besar yang ingin diharapkan. Dan ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang timbul di balik ketaatan kepada penguasa. Dan juga manfaat-manfaat yang menyeluruh. Dan Nabi SAW melarang untuk membangkang pada penguasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan timbulnya, ya, akibat membangkang kepada penguasa, timbulnya mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang tidak ada batasannya. Tidak terhingga dan tidak ada batasannya. Dan telah lalu, Di mana dalam sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, tidak ada satu orang Nabi pun sebelumku, kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Dan wajib baginya untuk mengingatkan keburukan yang dia ketahui kepada umatnya. Oleh karenanya, apa yang disampaikan Nabi SAW ini merupakan kebaikan. Tatkala Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa, maka yakinlah taat kepada penguasa ada kebaikan. Dan tatkala Nabi SAW melarang kita untuk membangkang kepada penguasa, yakinlah bahwasanya sikap membangkang kepada penguasa akan menimbulkan keburukan. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa dan menganggap ketaatan kita kepada penguasa merupakan dari bentuk ketaatan kepada Nabi SAW. Dan Nabi melarang untuk membangkang kepada penguasa dan menganggap menjadikan sikap membangkang kepada penguasa adalah bentuk sikap membangkang kepada Nabi SAW. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه. وقول من كره من أميره شيئا أي إذا وجد أمورا يكرهها لا يرضاها لا يحبها أو مؤذية له أو نحو ذلك فليصبر على ذلك وليحتسب صبره ثوابا وأجرا عند يوم يلقى الله عز وجل وليحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر أو نزع اليد من الطاعة فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية وقد مر معنا ذلك. وثمة فائدة أيها الإخوة المستمعون تتعلق بالحديث الذي قبله وهو وجوب الطاعة لولي الأمر وأن طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دلالة على وجوب طاعة ولاة الأمر لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة والنهي عن معصية ولاة الأمر لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة إلا أن أمر ولي الأمر بمعصية إلا إن أمر ولي الأمر معصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يأمر بأمور أمر بها الله وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا واجب لأمر، وهذا واجب لأمر الله به، ولأن من توفيق الله لولي الأمر أكد عليه وعلى العناية به. الثاني: أو أن يأمر بأمر فيه معصية لله فلا طاعة له في ذلك، إذا أمر بأمر فيه معصية لله لا طاعة له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقسم الثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي، لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه، لم يأتي في النصوص أمر به ولا جاء نهي عنه، أمر به ولي الأمر، فهنا تجب طاعته لأن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية، وقد مر معنا التقييد بذلك في الحديث. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi bahwasanya barang siapa yang taat kepada pemerintah penguasa berarti telah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya ya, taat kepada penguasa merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena taat kepada Nabi merupakan kewajiban. Nabi mengatakan taat kepada penguasa, barang siapa yang taat kepada penguasa, maka dia telah taat kepada aku. Barang siapa membanggang penguasa, berarti telah membanggang kepada aku. Dan kita tahu, taat kepada Nabi merupakan kewajiban. Kalau gitu, taat kepada penguasa juga merupakan kewajiban. Dan bermaksiat kepada Nabi merupakan, membangkang kepada Nabi merupakan kemaksiatan, demikian juga membangkang kepada pemerintah juga merupakan kemaksiatan. Ya. Kecuali jika penguasa memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala itu tidak ada ketaatan kepada penguasa. Karena sebagaimana disebutkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh penguasa ada tiga modelnya, tidak lepas dari salah satu dari tiga model. Model yang pertama, penguasa memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan yang perbuatan tersebut telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Ya, Maka tentunya ini merupakan kewajiban, ya. Kalau tidak ada perintah penguasa pun tetap kita kerjakan, ya. Karena ada perintah Allah, bagaimana lagi jika diperintahkan oleh penguasa. Jadi kewajiban yang ditekankan. Seperti pemerintah menyuruh kita untuk sholat, ya. Tentunya kita meskipun tidak ada perintah dari penguasa, tetap kita sholat, apalagi diperintahkan oleh penguasa. Yang kedua, jika pemerintah memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kondisi yang kedua ini tidak ada ketaatan kepada pemerintah sama sekali. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun dalam rangka untuk bermaksiat kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kondisi yang ketiga atau model ketiga dari perintah-perintah para penguasa, dari peraturan para penguasa, yaitu jika pemerintah memerintahkan suatu perkara yang perkara tersebut ternyata tidak diperintahkan oleh Allah dan juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu tidak ada dalil-dalil, nas-nas yang tegas yang memerintahkan perkara tersebut, dan juga tidak ada nas-nas dalil-dalil yang melarang perkara tersebut. Bagaimana kondisi kita terhadap perintah ini? Maka tetap kita wajib taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena taat kepada pemerintah merupakan kewajiban selama pemerintah tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis yang ke-10 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci suatu perkara dari penguasa, dari pimpinannya, maka hendaknya dia bersabar. "Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Sungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada sultan, kepada penguasa meskipun hanya sejengkal, maka dia mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amrihi syai'an," barang siapa yang membenci suatu perkara dari pemimpinnya. Artinya apa? Artinya jika dia mendapati ada perkara-perkara yang dia tidak suka dan dia tidak ridha dengan perkara-perkara tersebut dan perkara tersebut mengganggu dia dan semisal yang semisal ini, maka apa kewajibannya? Kata Nabi, "Falyasbir," hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya tersebut, ganjaran yang Allah siapkan tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan hendaknya berhati-hati. Waspada, jangan sampai timbul sikap memberontak kepada pemerintah. Ya, tidak mau taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Fa innahu man kharaja minas-sultani shibran." Sungguhnya barang siapa yang memberontak kepada pemerintah meskipun keluar dari pemerintahan, meskipun hanya satu jengkal, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Dan telah kita jelaskan makna dari mitatan jahiliyah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Thumma khatama rahimahullah hadzal bab بحديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وإهانة السلطان أيها الإخوة المستمعون الكرام لها صور، كأن يستخف بأوامره أو يقلل من مكانته أو يوغر صدور العامة عليه أو غير ذلك من الصور التي داخلة في الإهانة للسلطان. والعقوبة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهينه الله، من أهان السلطان أهانه الله، أي أن عقوبة أن يهينه الله. فإن كانت إهانة الله له في الدنيا فهذه عقوبة في الدنيا معجلة، وإلا فالعقوبة يوم القيامة أشد وأعظم، وهذا مما يجعل الإنسان يحترز تماما ويحذر أشد الحذر من أن يفعل أمرا يعرض به نفسه إلى أن يهينه الله، ومن يهين الله فما له من مكرم، فيحذر من ذلك أشد الحذر، ويؤدي الذي عليه، ويسأل الله تبارك وتعالى الذي له، ويكون ناصحا غير غاش، قائما بواجبه الديني كما أمره الله سبحانه وتعالى، ويجعل حسيبه ورقيبه في كل أعماله رب العالمين، فيكون محاسبا لنفسه يزنها بموازين الشرع، ويزم نفسه بزمام الشرع، ويتقيد بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرجو بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dari kitab Riyadhus Salihin, bab tentang ketaatan, kewajiban rakyat untuk taat kepada penguasa, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man ahana sultan ahanahu Allah.' Barang siapa yang menghinakan, merendahkan sultan, merendahkan penguasa, maka Allah akan menghinakannya, Allah akan merendahkannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan dia berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap menghinakan sultan atau merendahkan sultan ada beberapa bentuk, ya, praktek-praktek merendahkan penguasa. Seperti merendahkan atau meremehkan perintah-perintah sang penguasa. Mengejek perintah-perintah, aturan-aturan penguasa. Atau dalam rangka merendahkan kedudukan penguasa. Ya, meremehkan kedudukan penguasa. Atau menjadikan rakyat benci kepada penguasa, merendahkan penguasa. Atau bentuk-bentuk yang lain yang semuanya termasuk dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap penguasa. Dan hukuman orang yang melakukan demikian, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahana sultan ahanahullah, barang siapa yang merendahkan penguasa, Allah akan merendahkannya. Hukuman orang yang merendahkan penguasa adalah dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa saja Allah menghinakan dia di dunia. Jika Allah menghinakannya di dunia sebelum di akhirat, maka ketahuilah itu merupakan hukuman yang disegerakan. Jika Allah tidak menghinakan dia di dunia, Allah akan menghinakannya di akhirat kelak pada hari kiamat. Dan kehinaan, penghinaan Allah kepada dia, perendahan Allah kepada dia pada hari kiamat akan lebih parah dan lebih berbahaya. Hal ini tentunya menjadikan seorang benar-benar berhati-hati, ya, benar-benar waspada, jangan sampai dia melakukan suatu perbuatan yang membuat dia terancam dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Waman yuhinillahu famalahu mimukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Oleh karena hendaknya seorang benar-benar berhati-hati dan menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala haknya, ya. Hendaknya dia menjadi seorang yang suka dengan kebaikan dan tidak berbuat curang, melakukan kewajiban agamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, dan hendaknya dia menjadikan bahwasanya segala tindak tanduknya ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu dia merasa bahwa segala perkataannya, segala perbuatannya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia senantiasa menghisap dirinya dengan timbangan-timbangan syariat, dan hendaknya dia mengekang dirinya dengan kekangan syariat, dan hendaknya dia terikat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berharap dengan sikap dia ini dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita dan meluruskan perkataan dan ucapan serta langkah-langkah kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya anak kembalikan kepada akhi Ihsan untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda, hafizahumallahu taala, yang telah menerjemahkan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilat Syekh. Dan beberapa pertanyaan telah masuk ke meja redaksi dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Pendengar kita bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik ya Fadilat Syekh. Apakah yang diharuskan atau yang dilakukan seorang muslim ketika mereka tidak dapatkan penguasa yang sesuai dengan kriteria atau petunjuk Rasulullah, yaitu bersikap adil dan tidak berbuat zalim, karena sebagian kaum muslimin menyampaikan syubhat bahwasanya penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara total, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Mohon penjelasannya Syekh, jazakallah khair." الذي يطرح مثل هذا السؤال أنصحه بأن يعيد السماع الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين موجود في أكثر بيوت المسلمين، جمع فيها هذا الإمام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين المختلفة، ومن بينها طاعة ولي الأمر. فالذي أنصح به هذا السائل أن يعيد النظر في قراءة الأحاديث التي مرت معنا في هذا الكتاب، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثره، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما عندما سألوه يسألون حقهم ويمنعون حقنا، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث، هذه كلها تدل على عدم وجود العدل في مثل هذا الحاكم. فالشاهد أن الجواب أن يقرأ السائل أو من يثير هذه الشبهات أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متجردة طلبا للحق وطلبا لمعرفته من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. Syekh menjawab bahwasanya orang yang menyebarkan syubhat seperti ini hendaknya mengulang kembali atau membaca kembali hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita tahu bahwasanya kitab Riyadhus Shalihin banyak terdapat di tanah air kita, di rumah-rumah orang punya kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab Riyadhus Shalihin mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan agama. Dan di antara permasalahan agama yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Coba kalau kita baca hadis-hadis tadi, ya, di mana Rasulullah SAW katakan, kalian akan mendapati setelahku pemerintah yang ya mengumpulkan harta untuk pribadinya sendiri. Satakunu ba'di athara. Umurun tungkiru. Nah, kata Rasulullah SAW, ada perkara-perkara yang kalian akan ingkari dari penguasa. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, kata para sahabat, yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Ya Rasulullah, bagaimana dengan penguasa yang mereka hanya menuntut kita untuk taat kepada dia, yang minta hak-hak mereka, sementara mereka tidak menunaikan hak-hak kita. Apakah ini pemerintah-pemerintah yang adil? Tentunya tidak. Ya. Justru inilah Nabi SAW ingatkan bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang tidak memiliki sifat-sifat adil. Oleh karenanya, jawabannya tinggal membaca kembali hadis-hadis tersebut, namun dengan qira'ah mutajarridah, dengan baca jauh dari hawa nafsu, tapi benar-benar ingin mencari kebenaran. Baik, jazakallahu khair atas nasihat dan kiat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Adi di Medan. Silakan. Silakan, Pak Adi. Baik, tampaknya terputus. Silakan Anda bisa hubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya fadilatul syekh. Kewajiban mentaati penguasa kaum muslimin yang memang disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, bagaimana keadaannya ketika seorang muslim mendapati pemimpin yang disebut kufur bawahan? Bagaimana batasannya dan bagaimana menilai seorang pemimpin sudah keluar dari ketaatan kepada Allah? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. ورد في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلم يكتفي بأن يقول كفرا، ولم يكتفي أيضا بأن يضيف لها بواحا، بل أيضا أضاف عليه الصلاة والسلام عندكم فيه من الله برهان. ومن المعلوم أن البرهان لا يكون عند العوام ولا عند الجهال، وإنما يكون عند أهل العلم، وهذه المسألة ليس مردها إلى عامة الناس ليقرروا في هذا الشأن، وإنما مردها إلى أهل العلم وأهل الفقه في دين الله الذين هم أهل البرهان وأهل الدراية بالدليل، فهذا مرده إلى العلماء الأكابر. Saya menjelaskan bahwasanya memang dalam hadis disebutkan tatkala dibolehkan untuk melawan atau tidak taat kepada pemerintah, tatkala Rasulullah SAW mengatakan illa antarau kufran buahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata dan jelas yang kalian punya dalil, punya burhan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran tersebut. Perhatikan hadis ini, Rasulullah SAW tidak mengatakan kecuali kalau kalian melihat mereka kafir, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kecuali kalau kalian melihat mereka melakukan kekufuran yang nyata, yang terang-terangan. Kemudian tidak cukup cuma sampai di situ. Rasulullah tambah lagi, kekufuran yang nyata, yang ada dalilnya, ada burhannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang orang. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ada kalimat burhan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan untuk mengetahui seorang penguasa telah keluar dari Islam atau tidak, ini kembalinya bukan kepada orang-orang awam, ya. Karena tidak mudah masalah pengkafiran. Akan tapi perkara ini kembali kepada para ulama ahli fikih yang paham tentang masalah ini, para ulama al-akabir, para ulama yang ulama besar yang mengetahui tentang bagaimana apakah sudah pantas dikeluarkan dari Islam atau tidak. Jazakallah khairan fadilatul syekh dan al-ustaz Abu Abdul Muslim Firanda. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Ibu Heni di Grogol. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya pertama, ada teman saya baru pulang dari haji. Dia cerita tentang apa perjalanan yang di Ka'bah itu. Apa benar itu Hajar Aswad itu menggambarkan perjalanan sejak lahirnya manusia sampai dengan wafat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, boleh ya Pak Ustadz? Ayo, silakan. Yang kedua, apabila salah satu anak, ini kebetulan terjadi di keluarga kami, keponakan kami, dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki dari kafir, lalu entah bagaimana apa ceritanya, saya juga kurang jelas, sehingga dia pindah agama dan dia sekarang melarikan diri. Kami sudah mencari dan berupaya kemana-mana, tidak bisa dan tidak ditemui sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah, sudah kami anggap dia meninggal saja atau apa yang harus kami lakukan? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Jazakillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Ini kita tunggu jawabannya yang disampaikan oleh Syekh Darasa. Yani tuhibbu syakhsan kafiran wa ta'allaqat bihi thumma ذهب بها الكافر هل ذهب بها إلى ما ندري الآن أين هي هل نعتبرها ميتة أو ماذا نفعل هل نسعى لها أو نبحث عنها أو ماذا نفعل سؤال هذا سؤال الثاني سؤال الأول يسأل في واحد جاء من الحج ورأى في حج الأسود في سيرة من وجود أو من الوجود خلف الإنسان إلى نهاية الإنسان ما أدري كانت خرافات ما أدري هو يقول حجر أسود يعبر عن تاريخ الإنسان من بدايته إلى نهايته. أما سؤال هذه المرأة عن الحجر الأسود فالحجر الأسود جاء في فضله أحاديث ونبينا صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ودعا إلى تقبيله وذكر عليه الصلاة والسلام ثواب ذلك وفضله فهذا الذي شرع لنا في تقبيل الحجر الأسود ونحن نقبله اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. وأما ما أشارت إليه في أن مثلا الحجر فيه سيرة الإنسان أو فيه كذا هذه أمور ليس لها أصل وإنما على الإنسان فيما يتعلق بالحجر أن يؤدي المشروع وأن يبتعد عن الخرافة. وفي سؤالها عن أختها التي ذهبت تقول مع رجل كافر وتسأل ما الذي عليهم أن يصنعون المطلوب والتحري والبحث عن الأخت والعمل على مناصحتها لأنها لا تحل له ولا يحل لها فالواجب عليهم أن يبحثوا عنها ما استطاعوا إلى يناصحونها يبحثون عنها ويناصحونها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pertanyaan yang berkaitan dengan Hajar Aswad, ya kita tahu bahwasanya Hajar Aswad memiliki keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad dan menyuruh kaum muslimin untuk mencium Hajar Aswad karena dalam mencium Hajar Aswad mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena kita mencium Hajar Aswad karena mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Hajar Aswad tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala mencium Hajar Aswad dia mengatakan ini alamu annaka hajar la tanfa wa la tadur, aku mengetahui engkau hanya sekedar batu wahai Hajar Aswad, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi kemudaratan. Laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk, kalau bukan karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, aku tidak bakalan mencium engkau. Oleh karenanya seorang manusia tatkala dihadapkan dengan Hajar Aswad dia berusaha mengerjakan perkara yang masyru' yang disyariatkan berkaitan dengan Hajar Aswad. Apa yang disyariatkan? Menciumnya atau menyentuhnya atau melambai kepada Hajar Aswad. Adapun cerita-cerita yang tidak ada asal-usulnya, khurafat tentang Hajar Aswad menunjukkan tentang sejarah manusia dari awal sampai akhir ini tidak ada dasarnya sama sekali. Adapun pertanyaan kedua tentang di antara saudara kerabat yang kemudian jatuh cinta kepada seorang laki kafir, kemudian murtad, kemudian ikut laki kafir tersebut, sehingga entah kemana sekarang tidak tahu, tidak diketahui di mana keberadaannya, maka nasihat Syekh adalah berusaha untuk mencari di mana posisi wanita tersebut. Kemudian kalau sudah ditemukan, berusaha untuk menasihatinya dengan baik. Ya, ini adalah yang bisa dilakukan. Semoga dengan nasihat tersebut, siapa tahu dia bisa sadar. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu, dan semoga bisa memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita dan telah kita dengarkan. Demikian saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.